contoh takbir dan mengangkat tangan. Jadi amun kita masih termasuk dalam nang lima itu masih baik saja artinya. Nah amun kurang daripada nang lima itu, lain daripada nang lima macam cara bertakbir itu, nah itu perlu dibujurakan, dicucukakan nama nang pas. Jadi yang pertama tadi mengangkat tangan ini perayaan. Allahu Akbar semacam itu yang paling baik ujar Imam Ghazali. Allahu Akbar nomor satu nih itu. Yang nomor duanya, yang nomor dua, Allahu Akbar. Naik peraya, turun peraya. Di sini aja Allahu Akbarnya. Itu ada juga dari Nabi kita. Allahu Akbar. Nah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, pol semuaan. Naik turun di atas. Nang keempat, Allahu Akbar, juntayakan tangan. Karena sudah membacaan hanya anak kesini. Itu pun pernah juga oleh Rasulullah. Jadi Allahu Akbar, nah, juntai. Sudah baca auzubillah, nyerna tangan kesini. Juntayakan sama sekali. Nang kelima, naiknya aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunnya gak ada lagi. Jadi mana antara lima itu nang cucok, nang kawa, nang nyaman. Amunnya kawa usahakan yang pertama tadi, karena itu yang dimuktamadkan oleh Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi. Naiknya aja perai. Nah, ukur dulu tangan sampai asap pas di sini kira-kira hanya Allahu Akbar. Nah itu anak tangan berdulu asa kira-kira pas sudah hanya Allahu Akbar. Nah itu adapun takbir maka sayugianya untuk mendammahkan ha dari perkataan Allahu dengan dammah yang ringan tanpa bersangatan. Allahu Akbar. Hu nya jangan dimatii, hu nya itu apa? Allah Akbar. Jangan. Mestinya Allahu hu Akbar. Barisi hu nya itu Allahu. Dan tidak memasukkan antara ha dan alif sesuatu yang menyerupai waw mad. Ini terlalu dhammah sehingga jadi waw. Allahu Akbar. Nah, ruhunya kepanjangan, bawaw jadinya labihan. Allahu Akbar. Nah, ruhunya kepanjangan. Jangan kayak itu. Perserupaan mat itu terbawa karena menyangatkan dhammah. Karena terlalu mendhammahkan hu, akhirnya jadi waw. Panjang hu, nah jangan. Dan tidak memasukkan antara ba akbar dan ra-nya akan alif. Seolah-olah ia mengucapkan akbar, jangan. Ini baik waktu takbiratul ihram kah atau waktu azan kah, jangan sekali-kali panjang ba-nya itu. Karena artinya berubah. Kalau akbar artinya itu maha besar, kalau akbar artinya gendang. Gendang babun. Ya, kalau kita panjang Allahu Akbar, Allah babun artinya lah. Nah, jadi jangan panjang baknya itu Allahu Akbar. Dan dijazamkan bar raknya dan tidak mendamahkannya rak itu. Raknya dimatikan. Dan lagi disebutkan oleh para ulama fikih yang perlu diperhatikan bahwa panjangnya Allah yang lebih daripada 14 harakah. Allah, nah bisa panjang sepalih di situ. Allah, karena tadi bisa berniat, lalu ini niatnya mulai berbaca tadi. Nah, Allah, nah, itu boleh, cuma jangan lebih pada 14 harakah. 14 harakah. Disyaratkan pula takbir itu didengar oleh kita nang betakbir. Bila kita seorang kada mendengar, kada sah takbirnya. Jadi kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan itu, nah mesti telinga kita mendengar. Kalau keadaannya normal, telinganya normal, keadaan sekitar normal, kada ada ribut, kada ada apa, nah kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan. Ini adalah perihal bacaan. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Begitu Allahu Akbar atau Allahu Akbar, hanya membaca doa istiftah. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Istiftah artinya pembukaan. Pembukaan. Dan bagus setelah ucapan Allahu Akbar untuk membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah maha besar, benar-benar maha besar. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Allah maha suci pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dan cenderung dan berserah diri. Dan aku sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian saya diperintah dan saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Nah, itu maknanya. Kemudian ia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu, dan maha besar pujianmu, dan tidak Tuhan selainmu, tidak ada Tuhan selainmu. Agar menghimpunkan hadis-hadis yang berpencaran. Ada hadis mengatakan Nabi doa ibtitah sidin, subhanakallahumma, itu aja. Ada hadis yang lain, Nabi doa ibtitah wajah atau wajian, itu aja. Jadi supaya tak kumpul hadis-hadis, kita baca semuaan. Jadi doa ibtitah atau istiftah tadi hukumnya adalah sunat dengan beberapa syarat. Syaratnya antara lain bahwa kita belum membaca a'udzubillah. Kalau sudah tak baca a'udzubillah, sengaja atau kada sengaja, kada boleh lagi kita membaca doa ibtitah itu. Jadi mbah, Allahu Akbar, bernapas-napas, Allahu Akbar kabira langsung. Amun sudah a'udzubillah, hanya ingat pada wa ibtitah belum, nah kada boleh lagi, tarusakan aja a'udzubillah. Jangan lagi wa ibtitah diulangi. Itu syaratnya. Nang kedua lagi syarat sunatnya dua ibtitah itu, kita kada khawatir, kada takutan keluputan sebagian Fatihah kalau kita jadi makmum. Jadi kalau kita jadi makmum, kita sunat membaca doa ibtitah kalau kita punya keyakinan sempat membaca Fatihah. Amun kita ragu-ragu asa sempat asa kada membaca Fatihah, kada usah membaca doa ibtitah. Misal imam, kita datang ke masjid, imam sudah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kita datang, Allahu Akbar. Jangan ibtitah lagi, kada sempat membaca Fatihah, imam rukuk. Nah jadi langsung aja ke Fatihah, auzubillah. Nah jangan membaca doa ibtitah. Dia tidak khawatir kalau putan sebagian Fatihah. Yang ketiga syaratnya, dia tidak khawatir keluar waktu sembahyang. Kalau waktu sudah mipit, kada usah berdoa ibtitah lagi, karena tak keluar sembahyang dari waktunya. Nah jangan lagi. Dan jika ia di belakang imam, maka ia meringkas. Jika imam tidak diam lama, yang mana ia membacanya. Namun kita makmum cukup salah satu di antara dua tadi ibtitah, namanya hendak kita pilih. Kada usah kedua-duanya, kalau pina kada sawat kena. Namun sembahyang sorangan, ayo baca dua ibtitah sepanjang-panjangnya, kada jadi masalah. Kemudian ia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuntung doa ibtitah hanyar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang dikutuk. Kemudian ia membaca Al-Fatihah yang padanya ia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan tasdid-tasdidnya yang sempurna. Dalam Fatihah itu ada 14 tasdid. Nah, kada boleh kita kurang. Kada boleh kurang, kada boleh lebih daripada 14 tasdid itu. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 tasdid. Bismillah sebuting, Hirrah sebuting, Nirrahim sebuting. Nah, jadi tasdid itu jangan kurang, jangan lebih, berlebihan jangan. Berlebihan kan kita salah pulang artinya. Dalam Fatihah ada 14 tasdid yang dipelihara. Dan juga huruf-hurufnya. Huruf-huruf dalam Fatihah itu jangan dikurang, jangan ditambah daripada yang ada. Huruf Fatihah ada yang mengatakan 155. Itu kalau maliknya handap. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kalau dipanjangkan maliki yaumiddin 156. Ia bersungguh-sungguh dalam membedakan antara dhat dan za. Dan di akhir Al-Fatihah ia membaca amin, semoga Allah memperkenankannya artinya, dan memanjangkannya akan sebagai panjang amin, dan jangan menyambungnya dengan bacaannya waladhalin, jangan disambung waladhalin amin, apa sambung orangnya. Jadi mesti ada di situ diam sekadar membaca subhanallah waladhalin amin, nah sekadar subhanallah, untuk membedakan bahwa amin itu bukan termasuk daripada Al-Quran, membedakan amin bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah.